بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan terakhir tentang ismul maf'ul, tentang ism maf'ul. Kemarin sudah disebutkan, dibahas pembentukan ataupun bentuk-bentuk, wazan-wazan pada ism maf'ul tersebut, baik dari fi'il yang sulasi, sulasi mujarrad yang itu mengikuti wazan maf'ulun, maupun yang berasal dari selain dari sulasi mujarrad. Dan untuk ini, untuk yang asalnya dari fi'il selain dari sulasi, pembentukan ism maf'ul itu dari wazan mubaraknya, dari bentuk mubaraknya dengan mengubah huruf mubarakah menjadi mim yang didhammah dan memberi harakat fathah pada huruf sebelum akhir. Kemarin sudah dijelaskan dengan contoh-contohnya dan urutan atau proses pembentukannya. Sekarang yang berikutnya, ada satu atau mungkin beberapa faedah penting terkait dengan bentuk-bentuk ism maf'ul ini pada bagian yang ketiga. Qulna, kita katakan, inna ismal maf'uli yushtaqu min al-fi'lil muta'addi, bahwasanya ism maf'ul itu dibentuk dari fi'al muta'addi. Bagaimana sudah disampaikan sebelumnya, ism maf'ul dibentuk dari fi'al muta'addi, yakni fi'al yang mempunyai maf'ul bi, fi'al yang mempunyai maf'ul bi. Baik. Fa'idha aradna istiqaqahu, lalu kemudian jika kita menginginkan istiqaqnya, pembentukannya, min fi'lil lazimin, dari fi'il yang lazim, ya, kita menginginkan pembentukan ism maf'ul dari fi'il yang lazim, bagaimana? Sahha dzalika, itu bisa, itu boleh, bittiba'il qawa'id as-sabiqati, dengan mengikuti faedah-faedah yang sebelumnya. Jadi dari sisi cara atau bentuknya sebagaimana yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Kalau dari fi'il lazim, kemudian itu sulasi mujarrad, maka nanti akan dibentuk mengikuti wazan maf'ulun. Adapun kalau fi'il lazim tersebut itu berasal dari selain sulasi mujarrad, ya, tadi sudah disebutkan, dibentuk dari mubaraknya dengan mengubah huruf mubarakah dan memberi fathah pada huruf sebelum akhir. Jadi dari sisi pembentukan lafadznya sama bagaimana faedah-faedah sebelumnya pada fi'il muta'addi. Tapi di sini ada syaratnya untuk fi'il yang lazim ini. Fi'il lazim dibentuk menjadi ism maf'ul, ada syaratnya. Bi syartai isti'mali syibhil jumlati ma'al fi'lil lazimi. Dengan syarat apa? Menggunakan syibhul jumlah bersama dengan fi'il lazim tersebut. Jadi tidak hanya pada fi'il lazimnya saja, tapi harus disertai bersama dengan syibhul jumlah. Harus disertai dengan syibhul jumlah. Kalau fi'il yang muta'addi kan bisa langsung dibentuk menjadi ism maf'ul, kataba maktubun, ya, qala maqulun, ya, dan seterusnya bagaimana dicontohkan kemarin. Kalau dari fi'il yang muta'addi itu langsung dibentuk tanpa ada syarat. Adapun kalau itu dari fi'il lazim, ini disyaratkan dengan menggunakan syibhul jumlah bersama dengan fi'il lazim tersebut. Wa anta ta'lamu anna syibhal jumlati hiya adzarfu wal jar wal majruru. Dan kau mengetahui bahwasanya syibhul jumlah, yang dimaksud dengan syibhul jumlah itu adalah dzarf. Itu adalah dzarf wal jar wal majruru dan jar wal majrur. Maksudnya apa? Jar wal majrur susunan dari huruf jar beserta isim yang dijarkan. Ini yang merupakan syibhu jumlah. Ada dua macam. Yang pertama adalah dzarf, yang kedua adalah jar wa majrur. Kemudian wala'allaka tadhkuru aidan, dan barangkali engkau juga mengingat anna syibhal jumlati yu'addi kama yaqulu an-nahatu wadhifatal maf'uli bihi. Mungkin di dalam pembahasan ilmu nahwu ya, nanti akan dibahas insyaallah di sana. Jadi bahwasanya syibhul jumlah itu sebagaimana yang dikatakan oleh an-nuhat, an-nuhat ini ahli nahwu, para ahli nahwu. Jadi syibhul jumlah sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli nahwu itu memberikan fungsi maf'ul bih. Yu'addi wadhifatal maf'uli bihi, memberikan fungsi atau faedah pada maf'ul bih, atau memberikan fungsi sebagai maf'ul bih. Ini. Jadi fi'il lazim yang kemudian diikuti syibhu jumlah. Ya. Fi'il lazim apa tadi? Fi'il yang tidak mempunyai maf'ul bih. Tetapi ketika fi'il lazim itu kemudian diikuti, disertai dengan syibhu jumlah, disertai dzaraf, atau mungkin disertai dengan jar wa majrur, maka syibhu jumlah tersebut menjadikan fi'il lazim itu menjadi muta'addi. Kenapa? Ini disebutkan yu'addi wadhifatal maf'uli bihi. Dia memberikan fungsi, memberikan faedah sebagai maf'ul bih. Faka'anna fi'la sara muta'addiyan. Jadi fi'il itu, fi'il lazim itu kemudian seolah-olah menjadi muta'addi. Au huwa kama yaqulun muta'addin biwasitatin, atau fi'il lazim tersebut sebagaimana yang para ahli nahwu menyatakan itu muta'addi dengan wasithah. Jadi menjadi muta'addi dengan adanya perantara, dengan adanya syibhu jumlah. Ya. Jadi perlu diperhatikan di sini pembagian fi'il dilihat dari keadaan apakah mempunyai maf'ul bih atau tidak, terbagi menjadi fi'il muta'addi dan lazim. Kemudian yang lazim ini bisa menjadi muta'addi atau seolah-olah menjadi muta'addi dengan menyertakan, mengikutkan syibhu jumlah. Sehingga tadi dikatakan muta'addi biwasithah, ya, muta'addi dengan ada wasithah, dengan perantara. Mislu, contoh zahaba bihi, zahaba bihi. Asalnya fi'ilnya lazim. Ini apa? Zahaba. Maknanya apa? Pergi. Zahaba ini fi'il lazim. Dia tidak mempunyai maf'ul bih. Ini lazim. Tapi kemudian dia diikuti, disertai oleh jar wa majrur. Ini huruf ba dan dhamir ha. Ini menjadi jar wa majrur, menyertai fi'il zahaba tersebut, fi'il lazim tersebut. Sehingga apa? Fi'il zahaba ini menjadi muta'addi. Zahaba bihi maknanya membawa, membawa atau membawa pergi, membawa sesuatu. Kan ada yang, ada sesuatu yang dibawa. Jadi muta'addi membutuhkan maf'ul bih. Kalau zahaba pergi, pergi tidak ada sesuatu yang apa? Bahasa mudahnya dipergikan, kan tidak ada. Tidak ada bentuk isim maf'ulnya. Tidak bisa, karena maknanya tadi lazim. Tetapi ketika diikuti huruf jar atau jar wa majrur seperti ini, zahaba bihi, ini maknanya menjadi membawa. Membawa sesuatu. Misalkan dalam sebuah kalimat, zahaba hamidun bil kitabi. Zahaba, kemudian hamidun, kemudian bil kitabi. Dalam kalimat ini, zahaba ini menjadi fi'il muta'addi, seolah-olah muta'addi atau muta'addi biwasithah. Ya, tadi yang disebutkan. Kenapa? Karena dia disertai dengan jar wa majrur ini, bil kitabi. Ba huruf jar dan al kitabi sebagai isim yang majrur. Ya. Ini sifat jumlah menyertai fi'il dhahaba tersebut. Sehingga di sini dhahaba menjadi muta'addi atau muta'addi biwasithah. Jadi maknanya apa? Hamid membawa kitab. Ya, membawa pergi atau misalnya, yang jelas Hamid membawa kitab. Ya, seperti ya, jadi seperti muta'addi. Seperti misalkan kataba Hamidun ad-darsa. Ya, Hamid menulis pelajaran atau qara'a Hamidun al-kitaba. Hamid membaca pelajaran itu. Kami itu al-kitab maf'ul bih dari qara'a. Ya, demikian pula di sini zahaba hamdun bil kitabi, maka di sini zahaba muta'addi. Dan ketika demikian dia kemudian bisa dibentuk menjadi isim maf'ul. Ya, sebagaimana kaidahnya, tata cara pembentukannya sebagaimana kaidah yang sudah disebutkan. Zahaba ini tulasi. Tulasi mujarad dibentuk isim maf'ul menjadi mengikuti wazan maf'ulun sehingga di sini menjadi madhubun. Kemudian ingat penyertanya apa? Fasithahnya tadi atau syibhu jumlah harus selalu diikutkan. Tidak kemudian madhubun selesai tapi tetap wasithah atau syibhu jumlah tadi jar wa majrur tetap harus diikutkan. Madhubun bihi atau madhubun bil kitabi apa yang misalnya. Jadi maknanya apa? Misalkan madhubun bil kitabi, maknanya adalah kitab itu dibawa pergi. Kitab itu dibawa atau kitab itu dibawa pergi. Kira-kira demikian. Jadi ini bentuk isim maf'ul, ya, dibawa atau dibawa pergi. Jadi tetap harus ada wasithahnya atau syibhu jumlahnya ini. Contoh yang berikutnya. Ja'a lazim. Maknanya apa? Datang. Ja'a datang. Kemudian ini lazim, kemudian disertai dengan jar wa majrur yaitu bihi atau bil kitabi atau bil qalami atau yang semisalnya. Yang jelas huruf jar kemudian diikuti isim yang dijarkan tersebut. Okay. Nah, kemudian ketika sudah disertai dengan jar wa majrur ini, maka ja'a ini menjadi muta'addi. Muta'addi biwasithah. Ya, dengan adanya jar wa majrur tersebut. Ya, jadi maknanya menjadi mendatangkan, datang dengan membawa sesuatu atau mendatangkan sesuatu. Ini makna dari ja'a bihi, mendatangkan sesuatu, datang dengan membawa sesuatu. Kira-kira demikian maknanya. Ya. Kan ini muta'addi, datang dengan membawa sesuatu. Berarti sesuatu kan sebagai maf'ul bih dari ja'a bihi tadi. Dan kemudian dari ini dia kemudian bisa dibentuk menjadi isim maf'ul menjadi maji'un bihi. Ya. Syibhu jumlah atau jar wa majrur tetap harus disertakan. Ya. Maji'un bihi. Contoh yang berikutnya. Asafa alaihi. Ya. Asafa alaihi. Menjadi ma'sufun alaihi. Ya. Isim maf'ulnya menjadi ma'sufun alaihi. Ya. Kalau asalnya asaf. Assalamualaikum. Asifa atau asafa sudah nanti di cek di kamus ya. Asifa atau asafa ini maknanya menyesal, sedih atau menyesal. Kemudian ketika diikuti alaihi syibhu jumlah atau jar wa majrur maknanya menjadi sedih terhadap sesuatu atau marah pada sesuatu. Ya, sesuai dengan siyaqul kalam. Ya. Ma'sufun alaihi apa? Sesuatu yang dimarahi atau sesuatu yang disesali. Yang kira-kira demikian. Ya. Contoh yang berikutnya. Istahamma fihi. Ya. Istahamma asalnya ini lazim, ya. Artinya apa? Mandi. Kemudian diikuti jar wa majrur menjadi istahamma fihi. Ya. Sehingga maknanya kira-kira ya berubah menjadi memandikan atau yang semisalnya. Kira-kira seperti itu ya. Yang jelas dia membutuhkan maf'ul bih. Memandikan sesuatu, mencuci sesuatu. kemudian dibentuk menjadi ism maf'ul karena ini selain dari sulasi, ya, bentuk ism maf'ulnya menjadi mustahammun fihi, mustahammun fihi, ya. Sesuatu yang dimandikan, sesuatu yang dicuci, yang semisal itu. Contoh yang berikutnya, saro waro'ahu, ya, kalau yang sebelumnya itu contoh yang jar wa majrur, syibhu jumlah yang berupa jar wa majrur, bihi, alaihi, fihi, ya, atau bil kita di, ya, ataupun yang semisalnya, ini jar wa majrur. Kemudian contoh yang berikutnya untuk yang dzaraf, ya, jadi syibhu jumlah mencakup dua-duanya, berarti harus ada contoh yang dzaraf untuk menunjukkan faedah tadi. Contoh, saro waro'ahu. Saro asalnya ini lazim, ya, artinya berjalan. Saro, ya, berjalan. Berjalan membutuhkan maf'ul bih? Tidak, ya. Berjalan, dia berjalan, itu sudah berjalan. Tidak ada sesuatu yang dikenai dari perbuatan tersebut. Tidak ada, ya, apa, untuk memudahkan memahami, ya. Misalkan diterjemahkan dengan dijalani, ya, dalam artian berjalan, kemudian ada sesuatu yang dijalan itu, dijalani dengan jalan itu kan tidak ada. Jadi ini lazim. Kemudian diikuti dzaraf waro'a. Waro'a ini dzaraf. Nah, ketika diikuti dzaraf, maknanya menjadi mengikuti. Saro waro'ahu. Berjalan di belakangnya, kalau artinya harfiah, mungkin bisa diterjemahkan itu, tapi bisa pula diartikan secara makna mengikuti. Berjalan di belakang seseorang kan berarti dia mengikuti, ya kan? Nah, ketika dibentuk ini maka dia menjadi muta'addi, mengikuti sesuatu, berarti ada sesuatu yang diikuti. Nah, itu menjadi maf'ul bihnya, sesuatu yang diikuti tadi. Dan kemudian dibentuk ism maf'ul, ya, lafaznya menjadi masiron, sara menjadi masiron, kemudian dzarafnya tetap disertakan, ya, masiron waro'ahu, diikuti, sesuatu yang diikuti. Contoh yang berikutnya, dara haulahu. Dara maknanya berputar, ya, makna lazimnya, si lazimnya dara itu berputar, berputar, ya. Dikatakan daurah karena kan berputar, berulang, berputar, berulang itu dara. Kemudian diikuti dara haula, dara haulahu, haula ini dara, maka maknanya menjadi mengelilingi, mengelilingi sesuatu. Jadi mengelilingi sesuatu kan mempunyai maf'ul bih, ada sesuatu yang dikelilingi. Berbeda dengan kalau tadi lazimnya bermakna berputar, kan tidak ada sesuatu yang diputar. Berbeda dengan memutari, ya, berputar dengan memutari kan berbeda, ya. Dalam bahasa Indonesia ini juga perlu diperhatikan, ya. Jadi walaupun kita belajar bahasa Arab, tetap kaidah bahasa Indonesia awalan me, akhiran kan, awalan me, akhiran i, atau awalan di, awalan akhiran dalam bahasa Indonesia itu juga tetap harus diperhatikan supaya kita bisa memahami makna-makna dalam bahasa Arab dengan tepat, ya, dan dialih bahasakan dalam bahasa Indonesia juga tepat, tidak keliru. Ya, karena kalau bahasa Indonesianya kita tidak menguasai atau melalaikan, nanti juga akan kesulitan atau keliru. Ini. Ya, jadi bahasa Indonesia juga tetap harus diperhatikan faedah-faedahnya. Dalam semua hal, ya, dalam semua hal, dalam berbahasa, alih bahasa, menerjemahkan, ya, antara satu bahasa ke bahasa yang lain, itu tetap demikian. Ya, dua bahasa harus dikuasai semuanya, mestinya demikian. Kembali ke sini. Jadi darah berputar, kemudian darah haulahu mengelilingi. Jadi ada sesuatu yang dikelilingi, ada sesuatu yang diputari, ya, memutari atau mengelilingi. Kemudian dibentuk menjadi ism maf'ul, menjadi madurun haulahu. Madurun haulahu, sesuatu yang dikelilingi, sesuatu yang diputari. Ini, ya, pembentukan ism maf'ul dari fi'il lazim. Itu bisa, itu boleh dengan syarat menggunakan syibhu jumlah bersamaan dengan fi'il lazim tersebut. Jadi syaratnya harus terpenuhi. Kalau tidak ada syibhu jumlah, ya, maka tidak bisa dibentuk menjadi ism maf'ul. Ya. tidak bisa secara makna, tidak bisa secara faedahnya, tidak bisa. Kalau sekedar lafaz bisa, ya. Zahaba madhubun. Sekedar lafaz bisa diubah, tetapi secara makna faedahnya, fungsinya kan tidak ada. Madhubun. Ya, ataupun yang contoh-contoh yang lain tadi ya. Jadi pembentukan dari satu bentuk ke bentuk yang lain tentunya tidak sekedar lafaz, tapi juga makna atau faedah dari perubahan bentuk tadi, dari ini menjadi ini. Faedahnya apa, fungsinya apa, maknanya apa, maksudnya apa, itu harus ada. Ya, tidak sekedar lafaznya saja. Kalau sekedar lafaz, ya semua bisa nanti. Setiap kata langsung diubah ke semua bentuk, bisa. Tapi secara makna, ya, kemudian penggunaannya, sesuai dengan apa yang orang Arab gunakan, itu juga harus diperhatikan. Yang berikutnya, bagian atau pembahasan yang keempat tentang isim maf'ul, catatan atau faedah yang lain pada isim maf'ul ini. Hunaka af'alun, di sana ada fi'al-fi'al. Wurida minha ismul maf'uli, yang disebutkan darinya, dari fi'al-fi'al tersebut, isim maf'ulnya. Ya, ada beberapa fi'al yang isim maf'ulnya itu ada disebutkan ala ghairi qa'idatihi, dengan tidak mengikuti faedahnya. Ya, ada beberapa isim alaikum, ada beberapa fi'al yang kemudian dibentuk menjadi isim maf'ul atau mempunyai bentuk isim maf'ul yang itu tidak sesuai dengan faedah isim maf'ul secara umum sebagaimana sudah dibahas ya. Mislu, contoh. Jadi mudahnya ini menyelisihi pembentukan isim maf'ul di sini, itu menyelisihi kaidah keumuman. Dan yang seperti ini sifatnya syadz. Syadz itu ada kekurangan atau ada sesuatu yang memang dimaklumi, ya, seperti itu. Dan ini khusus pada fi'il-fi'il tertentu, tidak dikiaskan, tidak bisa diterapkan pada yang lain. Khusus pada fi'il-fi'il tertentu. Contoh, ajannahu. Ya, ajannahu, ajanna. Bomir ha itu sebagai maf'ul bih ya. Fi'ilnya ajanna. Artinya menjadikan gila. Membuat jadi gila. Ya, ini kan muta'addi, bukan lazim ya. Ini muta'addi. Sesuatu atau seseorang misalkan dibuat jadi gila. Kan bisa, berarti itu muta'addi. Nah, kemudian isim maf'ul dari ajanna itu adalah fahuwa majnunun. Ya, majnunun. Ya, majnunun ini mengikuti wazan apa? Maf'ulun, wazan sulasi. Yakni wazan sulasi mujarabnya. Isim maf'ul dari sulasi mujarab wazannya maf'ulun. Itu dari sulasi mujarab. Tiga huruf. Padahal di sini ajanna berapa huruf? Ada empat huruf. Ajanna hamzah sin nunnya ada dua. Berarti ada empat huruf. Atau lebih tepatnya ini nanti adalah sulasi mazid dengan menambahkan hamzah di awal. Mestinya sesuai kaidah ya, pada pembentukan isim maf'ul dari sulasi mazid atau dari wazan kata ini ajanna, nanti akan menjadi apa? Ajanna af'ala mudhari'nya yuf'ilu yufinnu. Kemudian isim maf'ul dari mudhari' tadi menjadi mujannun. Ringkasnya ya, ini akan menjadi mujannun. Ini kalau mengikuti kaidah asalnya demikian. Dari ajanna mestinya isim maf'ulnya menjadi mujannun sesuai dengan kaidah. Tetapi yang didapati dari bahasa Arab, dari orang Arab, bukan seperti itu. Isim maf'ul dari ajanna adalah majnunun. Jadi diambil dari sulasi sulasi mujarabnya maf'ulun majnunun, dijadikan gila sesuatu atau seseorang yang dijadikan gila, makna dari majnunun, atau kemudian diartikan orang gila. Contoh yang berikutnya ahamma, ini sewazun ya dengan ajanna ahamma ya, mestinya apa? Isim maf'ulnya menjadi apa? Mu. Kalau ajanna menjadi mujannun, ahamma menjadi muhammun. ahamma yuhimmu, mudhari'nya yuhimmu, kemudian isim maf'ulnya muhammun. Mestinya demikian, tetapi tidak. Bentuk isim maf'ul dari ahamma adalah mahmumun, mengikuti bentuk mujarabnya. Ahamma memastikan atau mentakdirkan sesuatu, menetapkan sesuatu, ya. Kemudian mahmumun, sesuatu yang ditakdirkan, sesuatu yang ditetapkan, sesuatu yang dipastikan, ya. Sesuatu yang siakul kalam, ya. Contoh yang berikutnya, asalla, ya. Ini satu wazun ya, sama ya, ajanna, ahamma, asalla. Kemudian kalau dibentuk isim maf'ul secara asal bagaimana mestinya? Musallun, ya. Mestinya menjadi musallun. Asalla yusillu, kemudian isim maf'ulnya menjadi musallun. Tetapi yang didapati bentuk isim maf'ul dari asalla adalah maslulun, mengikuti wazan mujarabnya. Jadi ini beberapa fi'il tertentu atau khusus pada contoh-contoh ini. Mungkin juga ada beberapa yang lain yang jelas tertentu, ya, yang bentuk isim maf'ulnya itu tidak sesuai dengan kaidah. Dan ini sifatnya sama'i, mendengar, mendapatkan dari orang Arab. Demikian yang didapati pada fi'il-fi'il tertentu ini. Ya. Dan yang semacam ini biasa. Jadi kadang-kadang atau seringkali ada suatu kaidah disebutkan, ya, kaidah-kaidah secara umum demikian-demikian. Untuk kaidah-kaidah secara umum yang berlaku untuk hampir semua apa yang tercakup dalam kaidah tersebut. Tetapi kadang-kadang ada beberapa sedikit kata-kata tertentu yang itu berbeda, yang itu tidak sama dengan kaidah umum. Jadi sifatnya khusus atau mungkin pengecualian atau yang semisalnya. Dan itu tertentu, tidak bisa dikiaskan pada yang lain, pada yang keumuman. Ini kan ya. Yang berikutnya, pembahasan yang kelima, khamisan pada isim maf'ul ini. Hunaka abniyatun. Di sana ada bentuk-bentuk tusta'malu bima'na ismil maf'uli, yang digunakan dengan makna isim maf'ul. Ada bentuk-bentuk yang secara asal bentuk-bentuk isim ini tidak sesuai dengan kaidah pembentukan isim maf'ul, baik itu pada yang sulati mujarrad maupun yang ghairu sulati, pada yang sulati mazid ataupun yang ruba'i, tidak sesuai dengan itu. Tidak mengikuti wazan maf'ulun untuk yang sulati, ataupun tidak mengikuti dari bentuk mudhari'nya dengan perubahan untuk yang ghairu sulati. Tapi bentuknya berbeda lain. Tetapi maknanya adalah isim maf'ul. Ya, makna, ya, maksudnya itu adalah isim maf'ul. Ashruha, yang paling terkenal, yang paling dikenal di antara bentuk-bentuk ini. Ya. Alhamdulillah itu yang hamzah yang pertama. Bentuk atau wazan fa'ilun. Ya. Fa'ilun. Mislu. Contoh. Jarihun. Ya. Ini maknanya adalah isim maf'ul. Ya. Orang yang dilukai, ya, kalau makna secara lafal ya, secara harfiah, jarihon, orang yang terluka atau orang yang dilukai. Makna isim maf'ul. Ya, kalau disesuaikan asalnya atau sesuai dengan faedah, jarihon kan tiga huruf ya. Mestinya kalau sesuai faedah, isim maf'ulnya akan menjadi apa? Majruhun. Ya. Akan menjadi majruhun sesuai wazannya. Tetapi tidak, ya, di sini ada lafaz yang menunjukkan makna isim maf'ul tersebut, ya, bukan majruhun, tetapi ini jarihun, ya, bentuknya berbeda, berbeda sekali. Ya, majruhun bentuk yang sesuai dengan kaidah, tapi yang ada yang digunakan adalah jarihun. Maknanya sama, kedua-duanya isim maf'ul, atau jarihun ini adalah juga isim maf'ul. Contoh yang berikutnya, qatilun, dari qatala menjadi qatilun. Ini maknanya adalah isim maf'ul. Jadi apa maknanya? Qatala membunuh. Qatilun, sesuatu yang dibunuh. ya, sesuatu atau seseorang yang dibunuh. Ini makna isim maf'ul, ya, mengikuti wazan fa'ilun, bukan maqtulun, ya, bukan maqtulun, tapi qatilun. Contoh yang berikutnya, zabihun, ya, sesuatu atau nanti kaitannya dengan binatang, ya, binatang ternak, zabihun yang disembelih. Ya. Kalau yang mengikuti wazan asalnya mazbuhun, ya. Tapi ada wazan yang lain, ada bentuk yang lain, yaitu zabihun yang semakna dengan isim maf'ul tersebut, ya. Zabihun yang disembelih, tahinun yang digiling untuk dibuat tepung, ya, dari biji-bijian misalnya, kemudian digiling dibuat tepung. Ini tahinun, sesuatu yang digiling, sesuatu yang digiling untuk dijadikan tepung. Ini isim maf'ul. Contoh yang berikutnya, wazan yang berikutnya, yang ba, fa'ulatun, ya, bentuk atau wazannya adalah fa'ulatun. Mislu, contoh yang mengikuti bentuk ini, rokubatun, sesuatu yang dikendarai. Rokubatun, sesuatu yang dikendarai, atau kemudian bisa diartikan dengan kendaraan. Yang namanya kendaraan kan dikendarai, ya, sesuatu yang dikendarai disebut kendaraan dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab di sini bentuk isim maf'ulnya rakubatun. Ya, kalau yang sesuai kaidahnya, sesuai wazannya, asalnya bagaimana? Markubun. Ya, dari rakiba tulasi, ya, menjadi markubun. Ini. Contoh yang berikutnya, halubatun. Ya, halubatun, sesuatu yang diperah, apa, susu sapi kemudian diperah, nah, itu sesuatu yang diperah itu disebut halubatun. Dari halaba, ya, memerah susu sapi misalkan, ya, kemudian menjadi halubatun, sesuatu yang diperah. Ya, kalau wazan isim maf'ul asalnya yang sesuai kaidah mahlubun, tapi ada bentuk yang lain yang semakna dengan isim maf'ul ini menjadi halubatun. Kemudian wazan yang ketiga, yang berikutnya, yang jim, fi'lun, ya, wazannya atau bentuknya adalah fi'lun. Mislu, contoh, nisyun, ya, sesuai wazannya, ya, fi'lun, berarti di sini nisyun, ya. Apa maknanya? Dari nasiya, lupa, nisyun, sesuatu yang dilupakan, sesuatu yang dilupakan. Kalau isim maf'ul yang sesuai kaidah apa? Dari nasi, ya, menjadi mansiyun. Mansiyun. Ini yang sesuai kaidahnya. Bentuk isim maf'ul, ya, dari nasi, ya, menjadi mansiyun. Tapi ada bentuk yang lain, yakni nisyun. Contoh yang berikutnya, hibbun. Nisyun hibbun. Ya, ini dari habba, kemudian dibentuk isim maf'ul yang sesuai kaidah adalah mahbubun. Kemudian bentuk yang lain menjadi hibbun, fi'lun. Ya, habba, mencintai. Mahbubun, sesuatu yang dicintai. Hibbun juga sama. Hibbun, sesuatu atau seseorang yang dicintai. Kalau tadi mungkin di awal dalam bahasan ini mungkin ada kekeliruan dari anak, bisa diluruskan, ya. Jadi bentuk-bentuk yang disebutkan di sini yang semakna dengan isim maf'ul misalnya, atau yang paling kenal, yakni fa'ilun, fa'ulatun, dan fi'lun, ini tidak menafikan bentuk yang aslinya, ya. Tidak sampai kemudian menafikan atau menggugurkan atau menghilangkan bentuk yang asli yang sesuai dengan kaidah dari masing-masing fi'il tadi. Jadi yang secara kaidah, yang sesuai kaidah, tetap bisa, tetap boleh digunakan, atau mau menggunakan yang bentuk ini juga boleh. Jadi dua-duanya tetap digunakan semuanya. Ya, walaupun mungkin kalau mungkin tadi di awal ada sedikit kekeliruan, untuk memperjelas bahwasannya dengan adanya bentuk ini, ya, fa'ilun, fa'ulatun ataupun fi'lun, ini tidak kemudian menghapus yang bentuk sesuai kaidah. Tetap yang sesuai dengan kaidah itu juga tetap bisa digunakan, tetap masih bisa digunakan. Ini. ya, mengisahkan maqtulun atau madbuhun, mansiyun, ya, seperti yang disebutkan dalam surah Maryam, apa? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyan. Nah, ini isim maf'ul, ya, dari nasiya wa kuntu nasyan mansiya. Ya, mansiyun. Ini isim maf'ul sesuai dengan kaidahnya, bentuknya sesuai masih sesuai dengan kaidahnya. Tetapi mungkin di kalimat lain boleh kita menggunakan bentuk yang nisyun ini, semakna dengan mansiyun, yang dilupakan. Ya, nasyan mansiyan, ya, seseorang manusia yang dilupakan. Ini. Atau mahbubun yang dicintai, ini juga digunakan, masih digunakan. Tadi maktulun yang dibunuh, madbuhun yang disembelih, masih digunakan, tetap digunakan. Bersamaan dengan bentuk-bentuk yang ditunjukkan ini. Fa'ilun, fa'ulatun, dan fi'lun. Ini untuk meluruskan dari yang awal tadi, ya. Demikian. Kalau yang keempat itu berbeda. Kalau yang keempat itu menafikan yang asalnya. Jadi ajanna isim maf'ulnya majnunun. Jadi yang apa tadi? Mujannun, kemudian muhammun ataupun musalun itu tidak digunakan. Yang digunakan adalah yang ini, majnunun, mahmumun, maslulun. Ini yang keempat. Tapi untuk yang kelima, kedua-duanya tetap digunakan, baik yang sesuai kaidah maupun yang bentuk-bentuk tertentu ini. Ya. Ya, bisa ya difahami, meluruskan dari penjelasan awal. Alhamdulillah. Baik. Ini tentang isim maf'ul. Dan di sini disebutkan ashhuruha, yang paling dikenal di antara bentuk-bentuk yang digunakan sebagai isim maf'ul. Berarti apa? Mungkin di sana masih ada bentuk-bentuk yang lain yang semisal dengan ini. Tapi mungkin jarang atau sedikit sekali penggunaannya. Yang banyak digunakan ini fa'ilun, fa'ulatun, dan fi'lun. Ada yang ditanyakan dari ini? Atau mungkin dari pembahasan yang sebelumnya tentang isim fa'il atau yang lain? Oke. Kemudian sebenarnya di sini masih ada beberapa bentuk dari mustaqat, ya, jadi kata-kata atau isim-isim yang dibentuk dari satu fi'il itu ada beberapa bentuk. Yang sudah dibahas ada isim fa'il, kemudian sighah mubalaghah, kemudian sifah musyabbahah, dan yang terakhir ini tadi adalah isim maf'ul. Nah, di sana masih ada dua atau mungkin tiga, ya, mustaqat, ya, yang akan dibahas insyaallah pada bab atau pasal berikutnya. Disebutkan di situ pada jenis yang kelima dari mustaqat adalah ismaz zamani wal makani, isim zaman dan isim makan. Nah, ini disebutkan bersamaan tapi sebenarnya terpisah. Jadi ada isim zaman ini tersendiri, ya, terkait dengan zaman, terkait dengan waktu. Kemudian ada pula isim makan, ini juga terpisah sebenarnya dengan isim zaman tadi. Kalau isim makan nanti terkait dengan al-makan, dengan tempat. Ya. Tetapi karena nanti bentuknya ataupun wazannya itu sama antara isim zaman dan isim makan, ini disatukan, dijadikan satu dalam pembahasannya. Kemudian yang mustaqat yang terakhir pada bagian yang ke-6 adalah ismul alati, isim alah. Ya, isim alah. Ya, ini yang menunjukkan sesuatu apa yang digunakan untuk atau semacam alat atau sesuatu yang digunakan untuk melakukan fi'il tersebut. Kemudian alhamdulillah mungkin untuk pembahasan tentang ini kita dari mustaqat, isim zaman dan isim makan, kemudian isim alah, insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang datang, ya. Jadi mungkin bisa dibaca dulu tafadhal, dipelajari minimal apa perubahan-perubahan bentuknya. Kan mungkin kita sudah belajar beberapa halaman dari kitab ini, ya. Kita bisa tahu kata-kata yang digunakan kan itu berulang-ulang. Jadi kira-kira kita bisa mengira-ngira ini maknanya kira-kira seperti ini. Atau kalau tidak, ya, dari wazan yang ditunjukkan dari fi'il ini menjadi bentuk ini itu menunjukkan isim zaman atau mungkin isim makan. Dan yang semacam ini ketika dijumpai satu mustaqat, satu bentuk kata, bentuk isim yang mungkin secara lafad itu sama, seperti ini, isim zaman dan isim makan, itu sama persis lafadznya, tidak ada perbedaan sedikit pun. Sama bentuknya atau huruf-hurufnya, harakatnya sama. Ya. Misalkan contoh yang mungkin kita sering jumpai ya, maktabun. Ini contoh yang mudahnya saja ya. Maktabun ini sebenarnya nanti akan termasuk isim makan atau mungkin juga bisa isim zaman. Karena bentuknya sama persis. Jadi bisa bermakna itu isim makan atau pula ataupun bisa bermakna isim zaman. Maktabun, tempat untuk menulis. Atau bisa pula waktu menulis. Kan ini maktabun diambil dari kasaba ya, menjadi maktabun. Itu bisa menjadi isim zaman, bisa pula menjadi isim makan. Nah, kemudian untuk menentukan ini makna yang mana, ya tetap kembalinya ke apa? Siyaqul kalam. Ya, sekali lagi, siyaqul kalam, konteks kalimatnya, qarinah-qarinahnya. Ini terkait dengan apa? Ketika disebutkan maktabun misalnya, kaitannya dengan apa? Ya, misalkan al-kitabu 'alal maktabi. Kitab itu ada di atas tempat menulis atau meja. Berarti itu terkait dengan tempat. Berarti al-maktabi atau maktabun dalam kalimat semacam itu merupakan bentuk isim makan. Atau kalau dalam kalimat dikaitkan dengan waktu, misalkan intaha maktabud darsi, telah selesai waktu menulis pelajaran itu, misalkan intaha maktabud darsi. Nah, ini terkait dengan waktu, intaha, selesai. Nah, sesuatu yang selesai kan kaitannya dengan waktu. Ya kan? Intaha, selesai atau berakhir, maktabu kemudian ad-darsi. Jadi selesai waktu untuk menulis pelajaran itu. Ini isim zaman. Ini sekedar faedah tambahan ya sebelum kita bahas. Ataupun juga yang lainnya nanti akan ditunjukkan, terutama pada fi'il yang selain dari sulasi. Itu ada satu lafaz yang digunakan untuk beberapa bentuk mustaqat. Untuk isim maf'ul, untuk isim zaman, untuk isim makan, dan juga mungkin untuk masdar. Itu sama lafaznya. Persis, tidak ada perbedaan sedikit pun pada lafaz, tetapi sekali lagi yang menentukan nanti pada siyaqul kalam, pada qarinah-qarinahnya. Ya, jadi berbahasa tidak sekedar mengubah kata atau kita belajar sorof tidak sekedar mengubah dari bentuk ini ke ini, tapi juga memahami makna yang terkandung ataupun makna yang didapatkan dari bentuk-bentuk tersebut. Dan tadi tetap harus menyesuaikan dengan siyaqul kalam, dengan hal-hal yang lain. Ya, seperti orang kita berbahasa, bahasa kita Indonesia atau Jawa ya, kan tentunya ya terkait dengan hal-hal yang lain ya, tidak sekedar lafaz-lafaz, tapi ada sesuatu yang ya tidak perlu disebutkan, tapi ada kaitannya dengan ini, dengan itu, dengan apa. Ya, dan itu mafhum antara pembicara dengan orang yang mendengar, kedua-duanya paham. Ya, jadi semacam itu berbahasa, termasuk bahasa Arab, bahasa Indonesia ataupun yang lainnya. Ini. Jadi untuk isim zaman dan isim makan, dan juga kemudian isim alah, ya semacam tugas untuk PR, untuk latihan di rumah, tafadhol dipelajari, diperhatikan, dan insya Allah nanti pembahasan, insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang datang ya, alaikum minkum. Sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan? Yang mana? Yang diambil tadi, masjid bi didatangkan. Jadi kita katakan masjid bi, ada baknya. Iya, masjid bi. Iya, jangan alsa lah. Komuman orangnya saja. Masjid bil waladi. Iya, masjid bil waladi. Secara umum aja ya, misalkan maji'un bil waladi, maknanya apa? Anak itu didatangkan, anak itu didatangkan. Kemudian kalau tadi terkadang susunan kalimat dalam bahasa Arab dengan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia itu bisa berbeda untuk menunjukkan satu maksud tertentu. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan bentuk fi'il yang majhul atau mungkin bentuk isim maf'ul. Tapi ketika menerjemahkan, kadang-kadang itu harus dibentuk menjadi apa kata kerja aktif dalam bahasa Indonesia ya, nanti coba dimurojaah kembali bahasa Indonesianya, ada kata kerja aktif. Berbeda ya, istilahnya berbeda. Bahasa Indonesia punya istilah sendiri, bahasa Arab punya istilah sendiri. Ya, kata kerja aktif, misalkan ini ya, maji'un bil waladi. Kalau arti secara harfiah kan anak itu didatangkan. Anak itu didatangkan. Tapi bisa jadi dalam menerjemahkan untuk memudahkan memahami, bisa bermakna mendatangkan anak itu. Mendatangkan kan aktif, kata kerja aktif. Ya, bahasa Indonesianya nanti dimurojaah kembali ya. Kata kerja aktif, mendatangkan. Kalau yang pasif apa? Didatangkan. Maka kata kerja pasif. Itu. Jadi bisa jadi demikian. Kadang demikian memang harus seperti itu, harus dibalik supaya bisa difahami. Karena kalau diterjemahkan harfiah atau letter lock ya, itu kadang sulit difahami dalam bahasa Indonesia. Apa contohnya? Contoh yang mudah. Li akhun. Terjemahkan letter lock coba. Milikku, seorang saudara. Kita di Indonesia, di Jawa, kita ucapkan ini pada seseorang, milikku seorang saudara. Kira-kira gimana? Orang yang kita ajak bicara bisa paham? Bisa dengan cepat mudah memahami ini milikku saudara. Milikku seorang saudara. Masih mikir, milikku seorang saudara. Maksudnya apa ini? Karena enggak lazim susunan seperti itu dalam bahasa Indonesia. Yang lazim dalam bahasa Indonesia apa sesuai dengan ya budaya masyarakat kita untuk menyatakan seperti ini apa? Saya mempunyai seorang saudara. Faham langsung cepat. Saya punya seorang saudara. Oh iya, faham langsung. Orang yang mendengar langsung faham. Padahal kalau diterjemahkan tadi harfiah atau letter lock mestinya milikku seorang saudara. Tapi tadi untuk memudahkan memahami ya terjemahkan sesuai dengan bahasa terjemahannya yang mudah diterima, yang sesuai dengan kaidahnya bahasa Indonesia tadi, menjadi saya mempunyai seorang saudara. Jadi kita belajar sorof ya, itu sebagai langkah awal memahami, mengetahui, mengerti bentuk kata ini. Bentuknya dulu, dari satu kata ini dibentuk ini. Ini artinya apa? Faedahnya apa? Dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Dari fi'il misalkan kataba menjadi maktubun. Itu ada perubahan makna apa di situ? Oh, maktubun itu isim maf'ulnya. Kalau dari kataba menjadi katibun. Berarti bentuk apa ini? Katibun fa'ilun apa? Isim fa'il. Berarti menunjukkan yang melakukan perbuatan menulis. Itu dari lafadznya dulu, bentuknya dari bentuk ini menjadi ini, memberikan faedah, memberikan makna ini. Itu per kata dulu, masing-masing kata kita ketahui. Ya. Kata ini artinya ini, secara harfiah ini karena bentuknya seperti ini bentuk isim fa'il, ini bentuk isim maf'ul, ini sifat musyabahah ataupun yang lainnya misalnya. Nah, kemudian dari bentuk-bentuk yang sudah kita dapatkan, sudah jadi bentuknya per apa? Perbijinya, perkatanya, ini bentuknya seperti ini, memberikan makna secara kata ini dan itu. Kemudian baru disusun menjadi sebuah kalimat. Beberapa kata ini disusun menjadi sebuah kalimat. Bersambung, tersusun menjadi kalimat yang teratur, yang rapi, yang memberikan makna dengan jelas. Susunan beberapa kata ini tadi memberikan makna, memberikan pemahaman yang jelas, yang mudah difahami, sehingga orang tidak keliru. Orang akan paham ini. Dan tentunya ketika sudah dibuat menjadi satu kalimat ini yang tersusun dengan rapi, dengan teratur, sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan contoh yang ada ya, ini tidak lagi terpaku pada bentuk dasar dari masing-masing kata. Tidak takok harus artinya misalkan maktubun artinya harus ditulis atau katibun kemudian diterjemahkan penulis misalkan. Tidak harus takok itu dalam ketika sudah digunakan dalam satu kata, satu kalimat yang tersusun teratur, tapi tentunya menyesuaikan dengan kata-kata yang lain. Siyaqul kalam, ya, siyaqul kalam, konteks kalimatnya, qarinah-qarinahnya, hubungan-hubungan dengan antara satu kata dengan kata yang lain membentuk satu kalimat yang teratur, yang sempurna. Jadi ada dua hal, dan dari dua hal ini maka ilmu yang pokok dalam bahasa Arab ada dua, ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Sharaf itu membentuk kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain, memberikan satu faedah, memberikan satu makna. Kemudian nanti nahwu itu menyusun kata-kata yang sudah didapatkan tadi, kata-kata yang sudah jadi tadi, disusun dengan kata-kata yang lain yang bentuknya mungkin beraneka ragam. Antara mungkin ini isim fa'il, ini ada isim maf'ul, ada yang fi'il madhi, ada yang lainnya. Nah, itu disusun satu kalimat yang sempurna. Ya. Nah, tentunya ketika sudah itu tadi sesuaikan dengan siyaqul kalam, konteksnya ini maksudnya apa satu kalimat ini. Dengan kita mengetahui masing-masing lafaz, ini artinya ini artinya itu, ini yang ini artinya demikian, kemudian disusun menjadi satu kesatuan yang utuh, yang sempurna, yang mudah difahami. Itu nanti pembahasan ilmu nahwu. Ini. Seperti itu ya. Baik. Berusaha untuk memisahkan, kemudian menggabungkan kembali, menyusun kembali. Pisahkan satu persatu, kemudian susun kembali dengan teratur. Pisahkan. Itu bahasan sharaf. Kata ini, kata ini, kata ini, sharaf. Kemudian susun dengan rapi, dengan teratur. Itu nanti bagian ilmu nahwu. Jadi insya Allah dengan seperti ini kita akan mudah mempelajari, memahami bahasa Arab ini. Yang namanya berbahasa ya, itu kan untuk apa, komunikasi, untuk saling memahami satu dengan yang lain. Yang A mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya kepada yang B, demikian pula sebaliknya dan seterusnya. Tentunya akan dibutuhkan itu pemahaman yang benar, yang tepat, yang mudah difahami. Tidak tadi saklek dengan satu bentuk tertentu harus diartikan seperti ini, tidak. Ini. Ya, ini mungkin ya dari sebagian kita, kita butuh memperhatikan yang semacam ini ya, supaya kita bisa lebih mudah memahami bahasa Arab ini ya. Dengan tentunya kita tetap belajar ya, sedikit-sedikit ya, belajar ya, baik itu mungkin sharaf maupun juga nahwunya, semuanya dipelajari ya. Dan insyaallah suatu saat ataupun mungkin kita juga mulai memahami, mengerti, demikian, oh ini seperti itu, oh ini seperti itu. Ya, sebagai apa semacam teknisnya ya, yang mudah, apa yang kita dapatkan terapkan pada apa yang sering kita jumpai dalam keseharian, dalam kita membaca Al-Quran, dalam doa-doa, dalam zikir-zikir ya, faedah-faedah terapkan. Misalkan ada apa, bismillahi ya, bismillah, kenapa bismillahi di situ lafzul jalalah dibaca dengan kasrah, seperti misalkan ada huruf karena sebagai sebagai mudhaf ilaih dari ismi, alhamdulillah. Bismi, kenapa ismi di kasrah? Karena ada huruf ba. Kenapa kok tidak dibaca bismullah misalkan sebagai contoh? Kenapa tidak seperti itu? Karena faedahnya seperti ini. Ini ada ba yang sebelumnya harus kasrah, yang sesudahnya harus kasrah, kemudian lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaih harus kasrah. Itu untuk tadi menerapkan apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini, baik sharaf maupun nahwu, dari apa yang kita lazimi keseharian kita, dari doa, zikir, bacaan Al-Quran, dari hadis, apa kita juga ta'lim ya, kita dapatkan itu coba di waktu yang senggang ya, tidak mengganggu ta'limnya, tidak mengganggu zikirnya, coba pahami lafaz zikir ini, Rabbana ati na fid dunya hasanah, ati apa, fil amr, kemarin sudah dibahas ya, ati, kemudian na itu sebagai maf'ul bih, ati na, datangkan kepada kami. Ya kan, kita tahu ati, oh ati ini fi'il amr, dari ini, dari ata, yu'ti, ati. Nah, dari situ kita bisa sedikit-sedikit dari contoh-contoh yang ada, sesuaikan kaidah, terapkan ya. Insyaallah kita mudah memahami. Jadi enggak usah mulu-mulu dulu ya. Kita yang mudah-mudah, yang kita sering kita jumpai itu coba terapkan. Ini seperti itu. Kita menjumpai satu kalimat, apa ini? Kira-kira apa ada konsepnya. Gitu ya. Jadi belajar seperti itu. Belajar untuk memahami ya, memahami tentang berbahasa ini. Tentunya yang kaidah-kaidah nahwu dan sharaf ya tetap dipelajari terus, tapi ada hal lain yang tadi yang perlu diperhatikan juga itu harus dipelajari, difahami seperti itu. Walaupun minggu ya, mungkin banyak faedah di sini. Mungkin ada yang disampaikan, ditanyakan sebelumnya. Ya. Itu maksudnya maksudnya itu gimana? Baik. Nah, untuk al-majid itu dari, kalau diambil dari fi'ilnya kan dari majada. Majada. Majid. Oh, majid. Ya, majid. Udah tadi gimana? Biasanya misalnya sifat Allah. Ya nanti tadi dikaitkan. Ya tentunya tadi maji, ini bentuk isim maf'ul. Kemudian ketika dikaitkan dengan itu sebagai sifat dari Allah, tentunya dikaitkan didatangkan itu dari hal bagaimananya. Ya. Tadi qarinahnya apa? Siyaqul kalamnya apa? Tapi bentuk seperti ini memang ini bentuk isim maf'ul. Maji'u dan tadi harus disertai dengan ta ya, maji'bihi. Ada contohnya mungkin yang dikaitkan dengan sifat Allah. Dalam pembahasan antara sifat ini ada di'arof buka ataupun datang. Nah, jadi Allah itu memiliki sifat al-majid. Buat dalam penjelasan seperti itu. Nah, ini tanya. Tadi, ya. Ini bentuk masdar. Jadi lafaznya sama. Lafaznya sama, tapi tadi maknanya berbeda sesuai dengan siyaqul kalam. Maji'un. Dalam ini bisa bermakna isim maf'ul dan kalau itu isim maf'ul tentunya tadi harus disertai dengan bihi dengan huruf ya. Tapi kalau itu sebagai masdar tidak demikian. Ya, cukup maji'un saja. Ini masdar dari ja'a. Jadi Allah itu mempunyai sifat maji, artinya Allah mempunyai sifat datang atau yang semacam itu. Jadi ini bukan isim maf'ul, tapi itu masdar. Ya. Masdar mim atau masdar. Ya. Oke. Itu ya. Ya, kemarin disebutkan ya pada mas ini masdar mimi ya. Pada masdar mimi disebutkan sebagian fi'il itu bentuk masdar mimi mengikuti ya, contohnya saja yang mudah ya, dari bata menjadi mabitun, sara menjadi masirun. Nah, di sini ja'a menjadi maji'un. Nanti di masdar mimi itu sudah dibahas ya, ini termasuk ini. Bata kan bermalam, maji'un keadaan bermalam. Sara berubah, masirun keadaan berubah. Ja'a datang, maji'un keadaan datang. Nah, ini masdar mimi. Jadi sesuai dengan makna masdar menunjukkan apa? Perbuatannya. Dan kebetulan, tanda petik ya, kebetulan itu lafadznya sama dengan bentuk isim maf'ul. Isim maf'ul yang dari lazim, kemudian ketika itu isim maf'ul dia harus disertai dengan bihi tadi misalnya. Nah itu dari siyaqul kalam tadi ya, contoh ya, dari siyaqul kalam qarinahnya demikian, menunjukkan ini adalah masdar, bukan isim maf'ul. Jadi dalam kalimat itu misalkan dikatakan Allah itu mempunyai sifat maji, bukan kemudian Allah itu mempunyai sifat didatangkan, bukan seperti itu. Tapi Allah mempunyai sifat datang. Datang bukan didatangkan, berbeda ya. Datang dengan didatangkan yang berbeda. Kalau masdar, masdar mimi, maji'un itu bermakna masdar mimi, dia bermakna apa? Datang, perbuatan datang, itu masdar. Tapi kalau itu sebagai isim maf'ul, tadi bermakna didatangkan. Nah, untuk menentukan ini makna yang mana, ya tadi lihat siyaqul kalam dan juga dalam lafaznya tidak ada ba'nya mestinya. Coba nanti dicek, tidak ada ba'nya. Tidak Allah mempunyai sifat maji'un bihi. Tidak seperti itu mestinya. Tapi maji'un. Berarti ini masdar, masdar mimi. Kalau seandainya di kalimat lain misalkan dikatakan seseorang maji'un bihi, berarti ini isim maf'ul. Orang itu didatangkan. Itu isim maf'ul maji'un bihi. Ya, jadi dari siyaqul kalam tadi ya, konteks kalimatnya siyaqul kalam dan kita mengetahui bentuk-bentuknya. Ada satu contohnya maji'un. Setelah kita teliti maji'un ini ternyata ada paling tidak ya, ada dua kemungkinan. Maji'un itu masdar mimi atau dia isim maf'ul. Lalu makna yang mana kira-kira? Sesuaikan dengan siyaqul kalam tadi. Itu yang dipakai. Jadi ini masdar mimi. Berarti Allah mempunyai sifat apa? perbuatan datang. Oh ya, siaful kalam, ya, korinah dengan kata-kata yang lain, makna, termasuk nanti terkait dengan, dalam hal ini terkait dengan misalkan akidah, syariat, itu juga harus dikaitkan di sana kadang-kadang atau seringkali ketika pembahasan masalah din ya terutama, ya harus dikaitkan dengan sana. Jadi tidak murni lafaz tok, tidak, tapi juga makna, korinah, siaful kalam itu harus. Dan itu mungkin nanti di pembahasan kan cabang ilmu bahasa Arab ada beberapa macam ya. Nahwu sharaf itu yang pokok, tapi yang selainnya masih ada misalkan al-ma'ani, al-bayan, atau yang balaghah atau yang lain itu ada. Jadi mungkin nanti pembahasan di sana insyaallah. Ya, tapi kita awal-awal ya lafaz ini kalimat dan seterusnya sedikit demi sedikit tadi qarinahnya siap dalam kita juga mencoba memahami mempelajari ini. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, ini dulu. Assalamualaikum untuk pagi ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.